dalam bentuk apapun, satu warna sajian nuansa musik kreasi yang kita persembahkan untuk bisa lebih melengkapi apapun kebahagiaan yang tersendiri dalam satu warna kehadiran dari kita nantinya. Teman-teman dari Lagista tetap dengan senang hati, tetap dengan berbangga diri, kita mengucapkan terima kasih atas waktu dan juga tempat yang telah disediakan oleh Sahbul Hayasi keluarga dalam bentuk apapun warna kebersamaan yang bisa kita berikan nantinya. Saudara, teman-teman dari Lagista bisa hadir dalam satu perform yang terbaik. Nah, jadi dalam bentuk apapun kebersamaan yang tersendiri, yang satu ini akan bisa memberikan persembahan yang luar biasa untuk Anda. Lagista hadir, ada Nela Karisma. Terima kasih Dedek Budi. Kita goyang bareng-bareng lagi sah dulu. Jota samudro sun arumi seono hang piso ngalangi niati iki mas yo ilang nyowo sun melani paran pia esur yang punya pohon duit, yang punya pohon duit Pak Lur. Asik. Asal. Ha. Oh. Ha. Goyang. Sing ono hang piso. Ngalangi niati iki. Mas yo samudro sun arumi. Terima kasih Bapak. Sing ono hang piso piatesi welasi iki mas yo ilang nyowo sun pelani paran piae sun lakoni kanggo riko. Ini Bang Jali Pak Bud yang punya pohon duit bisa yang nyanyi. Punya pohon duit si Raja Sawer. Siji ne mung riko no ati ne sun salawase separuh rogo iki yo rombong kanggo riko. Goyang lagi ya. Sing. Kita goyang bareng-bareng lagi. Sing penting damai sayang ya. Yo. Sing. Bapak nyanyi. Sing wani ngene. Biso ngalangi niati masyo terasa mudro sun arumi sing ono hang piso biatesi welas iki masyo ilang nyowo sun belani. Asik parang piati sun lakoni kanggo kanggo Mas Irul jereya. Iya kanggo Irul. Asoy sik. Terima kasih bunga-bunga sosialnya. Kita goyang bareng-bareng lagi. Siji-siji ne mung riko entuk atine sun salah wase. Tenang nih bapak. Tenang sayang. Separoh roko iki yo rompong kanggo riko. Goyang lagi bapak. Siji-siji ne sun salah wase separuh rogo iki.